أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sampai pada perkataan muallif wala yajuzu bi'ud-daini bid-dain. Fadhil Syekh taqra. Bismillahirrahmanirrahim. Muallifu rahimahullahu taala. Wala yajuzu bai'ud-dain bid-dain. Ya, di sini mu'alif berkata tidak boleh menjual hutang dengan hutang. Dalam istilah syar'i, istilah fuqaha dan istilah bahasa Arab, ada qard, ada dain. Kalau qard adalah hutang yang terjadi akibat pinjam uang, pinjam uang, pinjam emas dibayar emas, pinjam uang dibayar uang. Ini namanya tidak tunai tentunya. Pinjam sekarang, besok dibayar. Utang ini dinamakan dengan qard. Ada yang dinamakan dengan dain. Dain hutang dari akibat jual beli. Umpamanya si fulan membeli beras dengan rupiah. Beras diambil sekarang, rupiah dibayar besok. Atau rupiah dibayar di depan, beras diambil besok. Ini namanya dain, bukan qard. Maka di sini mu'alif berkatakan bai'ud dain bid-dain, menjual hutang dari jual beli barang dengan hutang juga. Ini bisa ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, seorang menjual hutangnya kepada orang lain atau menjual piutangnya, dainnya kepada pihak lain. Apanya? A membeli beras sebanyak 1 ton kepada B. Kemudian si A ini menjual hutangnya kepada B 100 ton tadi, 1 ton atau berapa ton, 1 ton tadi kepada X. Ya. Maka ini tidak boleh. Karena belum dia terima barangnya, kemudian juga belum tentu si penjual yang menjual 1 ton tadi pada saatnya mampu menyerahkan barang tersebut kepada si yang beli. Kemudian juga ini mengandung unsur gharar. Bisa jadi pada waktunya 1 ton tadi sudah ada di tangan si penjual, tapi dia tidak menyerahkan atau sengaja melambatkan, mumatil, mumatil atau menunda penyerahan barang. Dengan demikian si pembeli yang kedua tidak bisa menarik barang tersebut. Di sini ada unsur gharar, dan Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur gharar. Di mana di sini persyaratan dalam jual beli bahwa yakuna al-babi'u maqdura taslim, bahwa barang yang diperjualbelikan itu bisa diserah terimakan. Sedangkan di sini berbentuk utang atau piutang ke pihak yang lain beras 1 ton, mungkin bisa dia terima, mungkin tidak. Ya. Dan biasanya kenapa dia jual sebelum dia terima barang? Si pembeli kenapa dia beli padahal risikonya ada? Kemungkinan pada waktunya serah terima umpamanya di tanggal 1 September tahun 2018 1 ton tadi. Ya. Kemudian dia jual. Si pembeli tadi dia jual lagi ke pihak yang lain. Ya, dia beli di pertengahan Agustus dia jual. Kenapa dia jual? Dia ingin dapat uang tunai secepatnya. Pembeli kenapa dia mau beli? Padahal risikonya ada, tentu dengan harga lebih murah. Ya, karena di sana ada risiko mungkin pada tanggal 1 September barang bisa diserah terimakan, mungkin juga tidak. maka dia mau menerima dengan harga lebih murah. Kalau umpamanya dia beli dengan harga umpamanya 1 ton tadi yang 15 September umpamanya dengan 10 juta, dia minta mungkin dengan 9,5 juta. Ya. Maka ini dilarang di dalam syariat kita. Dan ini mazhab para ulama kita. Karena mengandung unsur gharar. Kemudian ada bentuk lain daripada jual beli hutang ini yang berbentuk adalah hilah, pengelabuan riba. Dinamakan kasusnya dengan qalbuddain. Qalbuddain itu berarti mengubah atau membalikkan hutang. Umpamanya Abdullah membeli beras kepada Mahmud sebanyak 1 ton. Ya, dengan harga 10 juta setelah terimanya 1 September. Pada saat 1 September si Mahmud harus menyerahkan 1 ton. Pada waktu itu si Mahmud tidak bisa. Lalu si yang membeli siapa? Abdurrahman. Lalu Abdurrahman bilang ke Mahmud, ya, yang 1 ton di tangan kamu tadi saya jual ke kamu, dengan korma umpamanya 1 ton. Korma 1 ton nilainya jauh lebih mahal daripada beras 1 ton. Ya, maka di sini untung 2 kali dia. Dan yang dia jual belikan hutangnya di qalbuddain, ya, maka ini adalah hilah dari riba. Andai tadi 10 ton, 1 ton sama dengan 10 juta, sedangkan 1 ton korong umpamanya sama dengan 15 juta. Berarti masa tunggu tadi dia mendapat keuntungan 5 juta. Padahal di dalam syariat ketika dia terlambat menyerahkan barang, ya, tidak boleh menambahkan pertambahan nilai. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pembahasan dari bab ini. Kita lanjutkan atau tajab selisan? Allah barik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian satu poin pembahasan terkait dengan bab riba, di mana larangan menjual hutang dengan hutang dan penjelasan secara terperinci sudah disampaikan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan bagi Anda terkait dengan poin ini untuk pembahasan lebih dalam. Kami langsung membuka sesi tanya jawab. Silakan di 0218236543, baik secara langsung maupun pesan singkat di 0819896543. Kami terima via telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan dengan siapa, Umu di mana? Ini Umu Salminda di Cibinong. Baik, ahlan ya, silakan. Pak Ustaz, ya. Kami keluarga besar. Jadi pada tahun dulu tuh ibu bapak saya janda duda bawa anak satu. Ibu saya non muslim, punya anak perempuan dari orang Cina dan membawa harta. Nah, kedua janda duda itu kawin terus menghasilkan anak 7. Nah, anak 7 itu laki 2. Nah, pada tahun dia terus ibu saya tuh punya harta, punya emas, dibelikan rumah petakan di daerah Kemayoran. Lalu 2006 kedua-duanya ibu bapak saya meninggal. Tahun 2009 mereka bersepakat menjual, tapi anak kedua dari perkawinan ibu bapak saya ini sepakat tapi dibagi rata, artinya perempuan laki sama. Nah, maaf ibu, ibu ya. Anda sudah masuk Islam atau belum? Ya pak. Ibu Anda tadi ketika dia wafat, dia sudah dalam keadaan Islam atau belum? Sudah. Nah, tahun 90 itu sepakat dijual rumah petak-petakan kontrakan. Karena keduanya sudah meninggal. Nah, yang... Ya, ibu Anda tadi sudah masih Islam atau belum? Saya tidak tahu, kurang tahu, Pak. Masih Islam itu saya tidak tahu. Yang ada duda itu. Enggak, pada saat dia akan meninggal, Anda juga tidak tahu dia sudah Islam atau belum? yang saya tahu Islam, tapi nggak tahu Islamnya kayak gitu deh Pak. Misalnya sekedar misalnya sembahyang, hanya sekedar praktiknya aja, bacaannya bisa, ternyata saya wawalam Pak ya gitu. Yang penting penting dia ngaku Islam, mengucapkan syahadu la ilaha illallah. Ya udah berarti Islam dia. Ya pokoknya saya sih ini udah dia gitu pokoknya. Muslim ya Om ya jadinya. Kemudian karena kalau tidak dia Islam tidak ada saling mewarisi antara non Muslim dengan yang Muslim. Kalau dia Islam bisa diwariskan. Tapi dia ngikutin ini Islam gitu. Baik ya Om, baik ya, bisa dikatakan Muslim. Pertanyaannya kemudian. Pokoknya benar atau enggaknya Allah alam gitu ya, kenian dia gitu. Yang saya tanyakan tuh tahun 90, terus anak kedua dari perkawinan ibu bapak saya nih, yang perempuan keras kepala kan orangnya, hadis. Pokoknya disepakat minta dibagi rata, harta itu gitu. Nah yang saya iniin gitu, kan sekarang ini udah banyak kekeliruan di keluarga saya gitu ya. Ini membetulkan keluarga saya nih, terus dari waktu perkawinan bapak saya dulu itu, dapat apa enggak dari yang Cina itu dapat apa enggak. Terus begitu juga bagi rata kalau misalnya kita ini sebagai perempuan punya kekeliruan, berapa yang harus kita kembalikan dari yang laki sih ngalah aja ya udah deh nggak apa-apa bagi rata gitu, demi kedamaian gitu. Nah supaya kita sama-sama enak tuh Pak Ustaz, gimana supaya kita bisa apa mengembalikan yang perempuan-perempuan ini lima, karena kakak yang kedua saya udah kena ajab gitu dan kekeliruan dia, kesadisan dia. Nah nasihatnya Pak Ustaz, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau menanyakan tentang ibunya dahulu yang nikah dengan bapaknya. Ya, kemudian mereka meninggal dan ahli warisnya, salah satu dan salah ahli waris mengatakan kita bagi rata saja. Maka bagaimana solusinya? Pertama, kalau belum terjadi bagi rata, maka ingatkan semuanya bahwa Allah Azza wa Jal menjelaskan untuk anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ya. Andai umpamanya yang laki-laki mengalah, ya udahlah bagi rata saja, ya. Maka tidak mengapa Anda ambil bagian tersebut, karena berarti laki-laki yang siap dizalimi dan dia merelakan bahwa dia dizalimi. Tapi sebetulnya ada hak dia. Ketika dia mengikhlaskan, setelah dia tahu haknya dua bagian, itu adalah nominal sekian, dia mengatakan ya udah saya ambil setengahnya saja, ini yang sisanya bagi-bagi lagi ke adik-adik saya atau keluarga saya, kerabat-kerabat saya yang perempuan dengan cara rata. Insyaallah tidak ada masalah. Ya. Wallah ta'ala. Dan terkait dengan anak bawaan sebelumnya, saat apakah dapat? Dapat dari masing-masing. Mereka kan wafat sama. Masing-masing punya harta. Anak bawaan masing-masing dapat dari harta yang masing-masing. Bawaan dari bapak dapat dari harta bapak, tidak dapat dari harta ibunya, karena dia itu bukan ibunya, itu ibu tirinya. Anak bawaan ibu, ya, dapat dari harta si istri, ya, bukan dari harta suaminya. Anak yang hasil dari suami istri duda dan janda ini, ya, dapat dari kedua-dua pihak, dapat dari suami, dari ibunya, dari bapaknya juga. Baik, jazakumullah khairah. Demikian pendengar kita, ibu di Cimanggis. Baik, kami beri di Cibinong ya, mohon maaf. Dan kami terima kembali telepon yang kedua, silakan. Ya, di 0218236543, silakan. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi anda yang ingin bertanya, silakan di 0218236543. Ya, kita terima penelpon yang kedua. Halo. Halo. Assalamualaikum Bapak. Halo. Halo. Halo. Bapak masuk dan mohon maaf diketikkan dulu volume suara TV atau audionya. Cukup monitor via telepon Pak. Silakan. Halo. Ya halo Pak. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? dengan Aidil di Sulawesi Selatan. Apa Aidil, silakan Pak. Begini Pak, di daerah kami ada transaksi yang katanya tidak riba, yang begini dia menggadai sawah, minta apa, pinjamkan uang sama orang, terus hasil dia pinjamkan uang, terus yang punya, yang meminjam bilang hasil sawah kau dapatkan hasil dari sawah saya, terus uang modal yang pertama itu tetap kembali juga. Nah, misalnya ya begini, yang dipinjamkan uang punya sawah, terus sawahnya itu katanya digadai dua panen, terus hasil dari sawah itu, pertanian itu diambil sama yang punya uang, yang meminjamkan uang selama dua panen itu. Setelah dua panennya, awal uang pinjaman pertamanya itu tetap kembali. Iya Pak Idil, itu riba Pak Idil. Iya. Pertanyaannya itu saja Pak Idil. Iya. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Ustaz. Jazakallah khair Pak Idil. Sulawesi ya, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ini bukan di Sulawesi saja. Saya kira di seluruh permukaan bumi banyak orang yang melakukan seperti ini. Ya. Baik di negara kita, di negara kaum muslimin yang lain, di negara kafir juga seperti ini yang mereka lakukan. Di mana seseorang meminjam rupiah atau uang tunai umpamanya 10 juta. Sebelum 10 juta kembali, maka barang gadaian dengan hasilnya menjadi milik orang yang meminjamkan uang. Sedangkan hutang 10 juta tetap. Berarti hutang dikembalikan 10 juta atau berlebih. Pasti ada lebihnya. Lebihannya adalah hasil dari barang gadaian tersebut yang tidak diberikan kepada pemiliknya yang meminjam. Berarti ketika dibayar, dibayar bukan 10 juta. 10 juta ditambah dengan hasil 2 kali panen tadi. Andai 2 kali panen tadi sama dengan sekali panen 2 juta, ya, maka sama dengan 4 juta kali 2 kali panen, maka yang dikembalikannya bukan 10 juta, menjadi 14 juta. Pinjam uang 10 juta dikembalikan 14 juta, inilah riba jahiliyah. Jazakumullah khairah, demikian Pak Idil. Dan juga mungkin menjadi jawaban bagi beberapa aktivitas muamalah seperti ini bagi tempat-tempat yang lainnya. Semoga ini bisa difahami dan tentunya kita tinggalkan. Kami berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana umum? Dengan Tati di Karawang. Silakan. Berarti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, anak kan ini jualan online ya Ustaz. Nah, sedangkan anak itu kalau misalnya beli baju itu, anak kan beli ke penjahitnya langsung. Nah, beliau itu kan belum punya bajunya, jadinya harus proses dulu. Sedangkan anak pernah dengar itu nggak boleh antara misalnya anak beli pakai akad hutang dengan hutang, itu kan tidak diperbolehkan ya Ustaz. Nah, anak beli dengan dia itu jadinya anak sistemnya seperti anak bayar dulu di depan, terus dia proses, anak menunggu proses itu kurang lebih 1 bulan. Itu bagaimana Ustaz, apa dibolehkan atau bagaimana ya Ustaz? Boleh, ini namanya istisna mawazi. Anda minta Anda minta orang, Anda jual ke orang, Anda sebagai pembuat, ya. Kemudian Anda beli lagi kepada si penjahit, Anda sebagai pemesan. Ini namanya istisna mawazi dan hukumnya boleh. Oh, boleh ya Ustaz. Terus kalau misalnya pas lagi proses itu ada yang sudah pesan dengan anak, itu anak dilarang menerima orang yang pesan sama anak ya Ustaz? Karena anak belum punya barang atau gimana itu Ustaz? Selama proses itu kan bajunya masih dibuat sama penjahit. Terus ada yang sudah pengen pesan, saya pengen pesan itu Mbak gitu. Tapi barang itu kan belum jadi. Anak berarti enggak boleh menerima dulu ya Ustaz? Boleh Anda jual dengan spek. bahwa umpamanya dia pesan, saya pesan speknya ukuran sekian, bentuknya seperti itu, tipe itu. Ya, Anda katakan saya jual dengan spek seperti itu. Spek bukan barang yang di tangan sedang dibuat oleh penjahit Anda. Oh, begitu ya, Ustaz. Iya. Oh, na'am. Jazakallahu khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kami masih terima kembali pertanyaan berikutnya via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ya, ini dengan Ibu Nana di Depok. Silakan Ibu Nana. Ya, ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya kan pernah menawarkan menjadi, jadi saya ikut pernah beli buku salah satu penerbit. Di salah satu penerbit itu bukunya yang sistemnya jadi semi MLM apa gimana gitu ya Ustaz. Jadi saya ketika itu ada promo, saya beli buku bundling itu, paket itu ada promo untuk daftar marketing itu free gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah jatuhnya saya jadi kena dua akad apa gimana gitu? Gak paham saya, Bu. Ibu beli buku terus? Saya beli buku paket gitu ya, buku satu paket itu harganya sekian. Harga sekian, terus? Di sana tuh ada sistem marketing lah, Ustaz. Jadi kalau saya misalnya mau jadi sellernya, jadi penjualnya, saya bisa memasarkan itu produk gitu. Bisa dimasarkan juga, tapi ini Anda beli. Tapi untuk syarat memasarkan ada setor uang atau tidak? Nah, tadinya kalau cuma daftar sebagai pemasar doang, itu saya harus bayar Rp50.000 untuk membeli sales kit namanya. Ini tidak boleh. Tapi kalau Anda beli buku saja, kemudian diizinkan untuk memasarkan, boleh. Berarti nomor kertasnya dia. Nah, tapi kalau berbayar tidak boleh. Tapi ketika saya membeli, nah pada saat saya membeli, saya akhirnya kan bulan itu ada promo gitu. Saya beli, kalau saya beli paket ini bisa free mendaftar jadi pemasar gitu. Tidak ada masalah, tetapi bukunya berguna atau tidak? Insya Allah berguna, Ustaz. Dan harganya normal sama dengan harga yang lain? Iya, harganya itu udah bundling dari penerbit. Maksud saya, harga buku ini normal nggak dibandingkan dengan harga buku-buku yang lain yang dijual dengan sistem biasa? Normal sih, Ustaz. Kalau normal nggak ada masalah. Oh gitu, jadi ketika saya membeli buku itu terus saya daftar jadi free pemasar, daftar jadi pemasar itu free, itu saya nggak kena dua akad itu ya, Ustaz? Tidak. Tapi kalau saya beli sales kitnya itu sales kitnya juga beli, itu berarti saya kena dua akad. Betul. Berarti halal ya, Ustaz, insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ummu. Barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan telepon kembali kami angkat sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, silakan. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ilyas dari Sentul. Silakan Abu Ilyas. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ini pemilik toko olahraga. Ya, kemudian saya itu menjualkan salah satu peralatan, katakanlah itu meja pingpong, Ustaz. Nah, meja pingpong ini selain saya stok, saya juga mengorder kepada pengrajin. Nah, suatu hari ada pemesan, ya kan, yang lokasinya itu lebih dekat kepada si pengrajin daripada ke toko saya. Apa? Nah, kurang jelas? Baik, suatu hari ada pemesan meja pingpong yang mana lokasinya itu lebih dekat kepada lokasi pengrajin dibandingkan dengan lokasi saya, katakanlah yang mesan itu daerah Tangerang, sementara lokasi toko saya di Bogor. Nah, pemesan ini jaraknya itu paling hanya sekitar setengah jam perjalanan, ya kan, dari produsennya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi deal, apakah saya boleh memerintahkan si produsen ini langsung mengirimnya kepada si pemesan tanpa saya menerima barangnya dulu? Tidak, Anda harus terima barang dulu. Oh, begitu, Ustaz. Iya. Jadi solusinya saya harus menyampaikan kepada produsen atau produsennya kirim kepada saya dahulu? Anda datang atau minta karyawan Anda datang ke si produsen serah terima dulu, kemudian setelah serah terima, ya, naikin ke atas, di atas mobil truknya, kemudian telepon si pembeli dari Anda bahwa sekarang saya deal akan jual kepada Anda. Kalau dia mau, dikirim langsung, udah. Baik, baik. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bapak. Barakallahu fiik. Baik. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ipar saya menggadaikan rumahnya, Ustaz, 25 juta ke saya, lalu rumah itu disewakan. Pertanyaannya, apakah uang sewa untuk ipar sewa itu untuk ipar saya atau untuk saya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Yang punya rumah siapa? Ipar. Naam. Dan dia gadaikan. Ya, untuk yang punya rumah lah. Kalau yang meminjamkan mau mengambil, silakan ambil, tapi nanti ketika dia terima, dipotong piutangnya. Utang tadi 25 juta kan, ya? Iya. Umumnya diambil setelah sekian lama, diambil sebanyak 20 juta. Ketika yang membayar 25 juta, katakan tidak. Tinggal 5 juta lagi. Karena 20 sudah dibayar dengan hasil sewa selama ini. Berarti mengurangi pokok hutangnya sudah. Wajib. Taib. Kalau tidak menjadi riba dia. Nah. Jazakallah khair, demikian akhi. Taib. Barakallahu fikum. Kami akan pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kerja sebagai tim IT di Kominfo, salah satu kota besar. Menangani segala hal berkaitan dengan teknik jaringan, server, menyiapkan aplikasi, baik website maupun di Play Store. Salah satu yang ditangani terkadang adalah Dinas Pendapatan Daerah yang mengurus perpajakan daerah, PBB, retribusi, dan yang sejenisnya, Ustaz. Terkait dengan hal ini, bagaimana hukum pekerjaan saya, Ustaz? Sekolah khair. Allahu barakfik. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Ya, ketika Anda menangani, juga mungkin Anda menangani server, ada orang yang menggunakan jasa-jasa yang haram di sana melalui internet tadi, wallahu alam. Maka perkirakan berapa persen jasa Anda itu yang hal yang haram. Ya, sebesar itu umpamanya ada menangani ke bagian, ke lembaga atau instansi atau ke perorangan yang haram, berapa persen keseluruhannya dari pekerjaan Anda? Agak umumnya ada sekitar 15%. Kalau 15%, ya, yang haram ini masih kecil, keluarkan dari gaji Anda. Selagi masih di bawah 30%, kecil namanya. Tapi kalau sudah sampai 40% atau 50%, ini dinamakan besar, berarti besar yang haram dalam pekerjaan Anda, sebaiknya cari pekerjaan yang halal yang lain. Kalau masih di bawah angka persentase di bawah 30, as-sulus was-sulus katsir, kaidah dalam mazhab para ulama, sepertiga di bawah sepertiga adalah kecil. Baik, di atas sepertiga besar. Baik, masyaallah, jazakallahu khair, demikian akhi. Ya, jawaban dari pertanyaan antum, semoga ini menjadi pencerahan bagi antum dan kita semua. Jazakallah khairah. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Asri di Cirebon. Mana yang lebih kita dahulukan, Ustaz? Menunaikan kurban atau membayar hutang? Sedangkan yang dihutangi mau meminta pembayaran karena untuk membangun rumahnya, Ustaz. Dan bagaimana hukum jika saya mendahulukan kurban dulu, Ustaz? Jazakallah khairah. Allah barik fiik. Hutang yang sudah jatuh temponya, apalagi sudah ditagih oleh orang yang memberikan hutangnya, itu lebih didahulukan daripada hutang kepada kewajiban kepada Allah Azza wa Jal. Karena bila Anda bayar hutang, ya, maka tidak akan ada kewajiban kurban ketika Anda tidak mampu bayar kurban. Bahkan zakat pun lebih didahulukan bayar hutang yang sudah jatuh tempo daripada berzakat, umpamanya. Anda jatuh tempo zakat di tanggal, umpamanya di tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Pada tanggal 1 Zulhijjah, ya, ada orang yang menagih hutangnya. Ya. Maka Anda bayarkan hutang tersebut. Kalau masih kurang satu nisab pada tanggal 10 Zulhijjah, tidak ada kewajiban zakat. Ya. Bayarkan hutang kepada manusia dulu, karena Rasulullah mengatakan matal ghani zulmun yuhillu 'indahu 'uqubata. Orang yang berhutang kemudian sudah jatuh tempo dan dia tunda pembayarannya, ya, maka dia telah berbuat zalim, berarti sudah berbuat dosa. Ya. Maka tidak mungkin dengan dosa kemudian Anda berkorban, pasti tidak akan diterima. Berlah hutang tersebut, bila masih ada kemampuan untuk berkorban, berkorbanlah. Kalau tidak, tidak wajib berkorban bagi yang tidak mampu. Wallahu a'lam bittawfiq. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian pendengar kita, jazakallah khair. Kami angkat pendengar pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya menggadai rumah dengan akad perjanjian rumah sebagai barang yang jadi jaminan. Sedangkan saya menggadai rumah dengan akad perjanjian rumah sebagai barang yang dijadikan jaminan, dengan akad rumah boleh digunakan oleh penggadai. Apakah halal, Ustaz? Tidak halal. Ini juga bagian dari riba, akhi. Karena kalau tanpa pinjaman, pasti dia harus bayar sewa. Ya. Berapa sewa biasanya untuk rumah tersebut, sebanyak itu dia harus memotong dari piutangnya. Kalau tidak dia potong, terjadilah riba. Baik, Ustaz. Jadi dia bukan sebatas mengambil nilai nominal jasa juga. Iya. Termasuk bagian riba, Ustaz, ya. Betul. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair. Kami akan kembali pertanyaan berikut dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari pendengar kita. Ya, apakah belanja online, Ustaz, dengan bebas ongkor ongkos kirim, itu masuk ke dalam bagian riba, Ustaz? Wallahu a'lam. Kalau Anda belanja kepada pemilik barangnya, ya, dan bebas ongkos kirim, boleh, enggak ada masalah. Apalagi kalau bebas harga pembayaran juga boleh. Berarti si penjual menghibahkan kepada Anda. Sebagaimana dia boleh menghibahkan 100%, dia juga boleh menghibahkan sebahagian. Seperti harusnya dia bayar dengan ongkos kirim 1 juta. Kemudian kata dia, kau kirim 100 ribu, saya gratiskan, saya hibahkan. Berarti kamu cukup bayar 900 ribu rupiah. Boleh. Sama juga dia mengatakan, ini gratis, silakan hubungi saya yang ingin barang ini, saya kirimkan gratis tanpa harus bayar ongkos kirim, tanpa ongkos barang. Boleh kan? Maka memotong sebagian juga boleh. Wallahu a'lam bittawfiq. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Zaki di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana hukumnya kerja sebagai perangkat desa yang di dalamnya ada praktek suap dan juga dituntut membuat SPJ, surat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja karena kondisi birokrasi yang tidak baik, bagaimana hukumnya bekerja di tempat tersebut, Ustaz? Anda bekerja di tempat tersebut dan menjadi orang yang baik, bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, ya, beban mental terlalu tinggi, Anda tidak ada kewajiban memperbaiki tempat tersebut. Tetapi kalau bisa, lakukan, ya, dan insya Allah bisa. Dan dengan demikian Anda memperbaiki desa Anda sendiri. Ya. Kalau tidak ada riswah, tidak ada sogok, kemudian semuanya jujur, setiap warga yang berhubungan dengan Anda, dengan aparat, dengan desa Anda akan mendapatkan manfaat itu. Ya. Dan selain itu Anda akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, memperbaiki daerah di mana Anda tinggal. Karena kalau tidak, akan turun siksa Allah kepada mereka semuanya. Dengan keberadaan Anda tadi, maka azab Allah Subhanahu wa taala tertunda. Jazakumullah khair, Ustaz. Kami akan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Akhuna Ansor, saya menjalin wakalah di sebuah toko, Ustaz. Di sebuah toko buku di mana saya dikasih potongan harga sebanyak 40% oleh toko itu. Di kemudian hari saya membawa orang belanja ke toko yang saya wakalah tersebut dan saya bilang ke pihak toko, tolong kasih potongan harga ke orang ini 20% sehingga sisa 20% buat saya. Bagaimana hukumnya? Halal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya Ustaz. Seringkali kita mendapatkan berita dari lembaga pemberantasan korupsi begitu banyaknya tangkap tangan terkait dengan penggunaan atau korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabat-pejabat pemerintah. Bagaimanakah tarbiyah yang baik dalam Islam guna mendapatkan pejabat-pejabat yang jujur dan amanah? Jazakallahu khair. Allahu barik fikum. Pertama, diajarkan kepada setiap muslim ya bahwasanya Allah mengharamkan dan Rasulnya mengharamkan itu. Dan jelaskan dampaknya. Baik kepada non-muslim pun diwajibkan kepada mereka untuk itu karena ini yang terbaik di dalam menata dunia ini. Kemudian dari mana dimulai? Dari mana dimulai? Dari semua pribadi. Kalau Anda sebagai orang yang mendapatkan pelayanan, yang ingin mendapatkan pelayanan dari pihak pejabat tersebut, jangan berikan risuah kepada mereka. Ya. Dalam segala hal semampunya jangan berikan risuah. Kemudian apapun posisi, apapun profesi Anda, lakukan hal seperti itu. Seperti yang tadi seorang aparat desa tadi, dia berusaha semaksimal dia. Setiap orang berkewajiban seperti itu. Bahkan Anda sebagai tetangga daripada pejabat negara, nasihati dia. Bahkan yang lebih besar perannya adalah peran guru. Ya. Peran guru yang paling besar. Banyak para guru yang mendidik murid-muridnya untuk bisa untuk menjadi orang-orang yang penerima rishwah, menjadi koruptor. Karena banyak guru-guru yang mau menerima rishwah dari orang-orang tua murid, bahkan dari muridnya pun memberikan, orang tuanya memberikan hadiah, wali murid memberikan hadiah, anak memberikan hadiah kepada dia. Padahal guru-guru ini telah digaji oleh pihak sekolah atau pihak yayasan ataupun negara. Maka mereka masih menerima hadiah tersebut. Ya. Kalaulah para guru tadi mereka bersikap dan mendidik murid-muridnya selain dengan teori dan dengan prakteknya, insyaallah dengan demikian muncul orang-orang para pejabat yang jauh dari rishwah. Ya. Alhamdulillah saya bisa mempraktekkan ini kepada mahasiswa-mahasiswa S2 yang saya ajar. Ya, memang biasa di Indonesia murid-murid memberikan hadiah kepada guru, kepada pembimbing. Ya. Tetapi saya alhamdulillah bisa mempraktekkannya dan semoga istiqomah di jalan Allah. Bukan kalian sesuatu apapun juga. Setiap mahasiswa yang datang bimbingan membawa oleh-oleh, mungkin bagi kita suatu hal yang biasa, ya, mungkin keripik, mungkin biskuit dan segala macam yang ringan-ringan harganya, ya. Tapi saya selalu menolak kalau status dia masih mahasiswa saya dan saya membimbing dia. Kalau dia setelah tamat bukan mahasiswa lagi, silakan, ya, kasih rumah pun saya terima, ya. Dan alhamdulillah dampaknya bagi teman, bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut, alhamdulillah Ustaz, kami terdidik seperti ini. Saya katakan kepada mahasiswa, kalau bimbingan dia datang ke rumah bawa oleh-oleh dari kampung, dari daerahnya, saya katakan kalau Anda minta saya menerima ini, saya terima, tapi nilai saya turunkan. Takut diturunkan Ustaz, karena Anda memberikan rishwah, menyogok dosen. Kalau Anda ingin nilai Anda objektif, bawa lagi hadiahnya. Ya udah Ustaz, saya bawa lagi aja. Ya. Alhamdulillah begitu harusnya seorang muslim, seorang guru mendidik murid-muridnya. Ya. Bukan kita tidak butuh dunia. Ya, tetapi kita ingin membentuk dunia yang di ridai oleh Allah Azza wa Jalla, yang terhindar dari kezaliman dan terhindar dari musibah. Karena bila hal seperti ini menjadi sebuah kenyataan di masyarakat yang tidak bisa di tolak seperti ya, azab pasti akan turun. Pasti akan diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di mana Rasulullah telah mengatakan dalam hadis dari Kalim Ahmad dalam musnadnya, Ar-rashi wal murtashi fin nar. Pemberi dan penerima berada dalam neraka. Apa gunanya saya menerima hadiah oleh-oleh ringan dengan harga mungkin di bawah 50 ribu, tapi saya masuk neraka. Dan apa untungnya dia juga memberikan oleh-oleh 50 ribu, saya, dianya juga masuk neraka. Ya. Begitu beratnya sanksi dari Allah Azza wa Jal yang disampaikan dari Rasulullah SAW kepada kita. Ya. Baik, Ustaz. Ustaz, Masya Allah, Ustaz, kalau kan atas nasihat yang juga jawabannya bermanfaat bagi kita semua, kita berikan kesempatan mungkin via telepon di penghujung kajian kita. Silakan di 021-823-6543. Baik, kami angkat kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Halo. Iya, assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Ahlan, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Sunar di Palembang. Silakan, Pak, silakan. Di Palembang ya. Memang mau tanya nih, Pak. Fadal, Pak Sunardi. Kalau arisan rumah itu termasuk riba enggak? Arisan? Arisan rumah, misalnya kita ini apa itu naruh semen dulu 50 sak, nanti tahun depan kita tahunnya semen lagi kayak gitu. Tidak paham saya. Mohon diberikan penjelasan secara terperinci, Pak, biar Ustaz bisa mengetahui gambaran bentuk arisannya, Pak. Bisa? Halo, Pak. Halo. Bisa diberikan secara terperinci, Pak, metodenya? Arisan semen 50 sak. Anda beli semen atau meminjamkan semen atau menjual semen atau apa? Meminjam. Hah? Misalnya kita meminjamkan semen 50 sak. Anda punya semen 50 sak. Iya. Anda pinjamkan ke orang. Ke orang. Nanti setelah sekian tahun Anda ambil lagi 50 sak. Boleh. Oh, boleh tak ya? Insya Allah seperti itu boleh. Tapi yang Anda maksud dengan arisan saya enggak paham. Tapi kalau seperti itu, saya punya 50 sak semen. Saya pinjamkan kepada X. Saya katakan nanti 5 tahun lagi bayar 50 sak. Boleh. Walaupun harga 50 sak itu nanti naik menjulang tinggi. Kemarin 50 sak Anda beli cuma 50 juta. Oh, jadi enggak ada. Sekarang 5 juta umpamanya 50 sak. Sekarang 50 sak itu sama dengan 15 juta. Halal. Halal. Karena Anda yang meminjamkan semen bukan uang ya. Tapi kalau uang Anda serahkan ini uang 5 juta. Sekarang nilainya sama dengan 50 sak umpamanya semen. Nanti bayar pakai semen 50 sak ya. Ketika dia bayar 5 juta kepada Anda. Oh enggak, 50 sak kita lihat sekarang harga semen. Semen harganya naik sehingga 50 semen itu sama dengan 15 juta, ini riba. Oh. Tapi kalau semen yang Anda kasih kemudian semen yang Anda ambil tanpa bertambah, boleh. Demikian Bapak, bisa difahami ya Pak ya? Baik, Alhamdulillah. Jazakallah khair Bapak. Baik, barakallahu fikum. Dan jazakallah khair Pak Sunardi. Ini menjadi pertanyaan kami terakhir saat di kesempatan pagi ini. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia kita mendapatkan kebaikan dan di akhirat kita mendapatkan ridha-Nya dan surga Allah Azza wa Jal dengan bermuamalat ini. Karena kalau tidak, pelanggaran-pelanggaran dalam muamalat, dalam bentuk riba, dalam bentuk rishwah, dalam bentuk korupsi, kolusi, dan bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah, yang akan mengantarkan dunia akan diturunkan azab oleh Allah Azza wa Jal karena mereka memurkai pemiliknya. Semoga dengan ini mengantarkan kita kepada kebaikan dunia akhirat. Wallahu li taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.